Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina man yahdihillahu falamudillalah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, penjelasan ringkas berkaitan dengan Kitab Tauhid, di mana kita telah masuk pada bab yang baru, yani bab man hazala bi syai'in fihi dzikrullah aw al-qur'ani aw ar-rasul, bab berkaitan dengan hukum orang-orang yang mereka bermain-main atau menjadikan senda gurau, candaan pada sesuatu yang padanya terdapat zikrullah atau Al-Quran atau Rasul. Naam. Di dalam bab ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita baca dari penjelasan Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizallahu taala, bahwa bab ini memiliki kaitan yang erat, yang besar dengan perkara tauhid, yakni di mana tindakan menjadikan Allah Subhanahu wa taala atau ayat Al-Qur'an, begitu pula rasul. Rasul di sini maknanya umum. Ya. Tidak hanya berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka orang-orang yang menjadikan tiga perkara tadi sebagai bahan lelucon, candaan, ini terjatuh dalam perbuatan kufur. Kekufuran yang menafikan tauhid, yakni menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam. Nah, karena ini langsung ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat At-Taubah ayat yang ke-65. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW, "Wa la in sa'altahum," kalau seandainya engkau bertanya kepada mereka, yakni orang-orang munafik, Ya, ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang munafik. Ya. Namun hukumnya umum, tidak hanya khusus pada orang munafik, namun pada siapa saja yang melakukan tindakan yang demikian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau seandainya engkau bertanya kepada mereka, nah, niscaya mereka akan mengatakan, sesungguhnya hanya kami melakukan yang demikian itu adalah nakhudu wa nal'ab. Ya, kami bersenda gurau saja, bermain-main. Nah, nanti akan lewat dalam hadis asbabu nuzul ayat ini, sebab turunnya ayat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, ya, apakah dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula ayat-ayatnya dan rasulnya, kalian jadikan sebagai bahan senda gurau, sebagai bahan olok-olokan dan semisalnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian mencari alasan, sesungguhnya kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Naam. Maka jelas bermain-main dengan tiga perkara tersebut menjadikan Allah Subhanahu wa taala atau yang berkaitan dengan Allah ini sebagai sesuatu lelucon. Begitu pula bermain-main dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai senda gurau, ini merupakan apa? Perbuatan kekufuran yang bisa menjadikan seseorang keluar dari agama Islam. Naam. Karena disebutkan oleh mereka para ulama bahwasanya tindakan yang demikian ini, bermain-main dengan ayat Al-Qur'an atau bersenda gurau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan sebagai bahan candaan, olokan. Naam, begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala, ini tidak akan mungkin dilakukan oleh seorang mukmin, seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena hal yang demikian, ketiga perkara tersebut adalah perkara yang sangat besar urusannya, berkaitan dengan permasalahan prinsip akidah agama. Maka tidak boleh dijadikan sebagai bahan senda gurau, bahan candaan. Naam. Maka muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh mereka para ulama, naam, berkaitan dengan hukum mencela Allah, mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Naam. Bahwa berkaitan dengan hal ini jelas bagaimana menjadikan Nabi saja sebagai bahan olokan, apalagi mencela Nabi, ini merupakan apa? Perbuatan kekufuran. Taib. Yang bisa menjadikan seseorang keluar dari agama Islam. Mungkin ada yang mengatakan bahwa datang dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, naam, memaafkan seseorang yang mencela beliau, ada dalam riwayat lain. Naam, dijelaskan oleh mereka para ulama hal tersebut ketika apa? Di masa hidup Nabi SAW, karena itu berkaitan dengan hak beliau. Ketika beliau memaafkan, maka apa? Dimaafkan. Adapun sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita hukumi sebagaimana ya yang dijelaskan oleh mereka para ulama, dihukumi apa? Kafir. Naam. Baik. Maka menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala atau ayat-ayatnya atau Rasul sebagai bahan ejekan, terlebih lagi mencela, ini merupakan perkara yang besar di dalam agama Islam yang tidak bisa diremehkan. Kenapa? Berkaitan dengan tauhid seseorang, bisa menjadikan dia keluar dari agama Islam. 6. Disebutkan oleh mereka para ulama, di antara naqidul min nawaqidil Islam, pembatal dari pembatal keislaman seseorang, ialah al-istihza, bersenda gurau, menjadikan Allah begitu pula ayat-ayatnya dan Rasul sebagai bahan olokan, bahan candaan. Naam. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala mengatakan, An ibni Umar wa Muhammad ibn Ka'ab wa Zaid ibn Aslam wa Qatadah dakhala hadithu ba'dihim fi ba'd. Dari Abdullah bin Umar dan Muhammad bin Ka'ab, begitu pula Zaid bin Aslam dan Al-Imam Qatadah, di mana hadis mereka dakhala hadithu ba'dihim fi ba'd, saling menjelaskan satu dengan yang lainnya. Yani beliau Asy-Syaikh Muhammad Abdul Wahhab menggabungkan riwayat hadis yang disebutkan oleh Ibnu Umar, Naam, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam dan Qatadah, digabungkan menjadi satu oleh beliau. Dan ini biasa dilakukan oleh mereka ahlul hadis, Naam, para ulama yang terkenal dengan ilmu hadis, menggabungkan semua atau beberapa riwayat menjadi satu. Dikarenakan apa? Satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Hal yang demikian dilakukan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab ini. Beliau mengatakan, annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk, bahwasanya ada seseorang yang dia berkata pada perang Tabuk, ma ra'aina misla qurra'ina haula'i arghaba butunan wala akdhaba alsunan wala ajbana inda liqa, yakni Rasulullah SAW wa ashabahul qurra. Disebutkan ada seseorang, yakni seorang sini ialah seorang munafik, Naam, pada perang Tabuk dia berkata, Naam, tidaklah kami melihat, mendapati ya orang-orang yang seperti qori'nya kami, penghafal Al-Quran, ya, dari mereka itu, di mana mereka, yakni para penghafal Quran itu, arghabu butunan, orang yang paling besar perutnya, ya, wala akdzaba alsunan, dan orang yang pendusta lisannya, wala ajbana inda liqa, dan orang yang paling penakut ketika peperangan, yakni Rasulullah SAW ashabahu al-qurra. Yang dimaksudkan oleh laki-laki tersebut ialah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya yang dikenal dengan ahlul qura, para penghafal Al-Qur'an. Naam. Dia mengatakan demikian. Ya. Dalam rangka bersenda gurau, kami tidak pernah melihat orang yang semisal dengan mereka, yakni para sahabat yang penghafal Al-Qur'an tadi, begitu pula Nabi, yang paling besar perutnya, pendusta ucapannya. 6. Dan paling penakut ketika bertemu dengan musuh ketika peperangan. Faqala lahu Auf ibnu Malik. Maka hal ini didengar oleh Auf ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dia pun berkata kepada mereka, atau berkata kepada laki-laki tersebut. 6. Ia mensifati Nabi dan juga para sahabatnya yang ahlul qura demikian. Kata Auf bin Malik, kadzabta, dusta engkau. Walakinnaka munafiqun. Langsung dia mengatakan, akan tetapi kamu ini adalah seorang munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pasti aku akan adukan, aku sampaikan ucapanmu ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadhahaba Aufun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Liyukhbirahu. Fawajada al-Qur'ana qad sabaqahu. Maka tatkala sahabat Auf bin Malik, dia berjalan untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengkhabarkan ucapan dari orang munafik tadi, menyampaikan apa yang telah dia dengar dari ucapan orang munafik tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawajada al-Qur'ana qad sabaqahu. Ternyata wahyu Allah Subhanahu wa taala telah mendahului dia. Jadi ketika orang munafik tadi mengucapkan yang demikian itu, ternyata turun firman Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang langsung menghukumi tentang keadaan mereka tersebut. 6. Faja'a dzalika ar-rajulu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad irtahala wa rakiba naqatahu. Sehingga ya, ketika orang munafik tadi dia mengetahui bahwasanya Auf bin Malik ini benar-benar akan mengadukan keadaan dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang diucapkan tadi, dia pun ikut ya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin apa, menyebutkan alasan kenapa dia sampai menyebutkan demikian. Di mana ketika dia sampai, dia mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan telah menaiki untanya, di atas untanya. Faqala ya rasul innama kunna nakhudhu wa natahaddatsu hadits ar-rakbi nuqatti'u bihi 'anna at-tariq. Wahai rasul, sesungguhnya hanya saja ucapan kami tadi itu adalah ucapan yang senda gurau. Kami mengucapkannya itu untuk apa? Untuk menghibur diri saja di perjalanan ini. Nah, dia menjadikan apa? Memberikan alasan kepada Nabi atas ucapan dia tadi, mengatakan ya, Nabi dan juga para penghafal Quran dari para sahabat itu dikatakan sebagai orang yang besar perutnya, dusta ucapannya, naam, penakut ketika peperangan. Dia katakan apa? Itu cuma senda gurau saja untuk apa? Menghibur mereka selama peperangan tersebut, perang Tabuk tadi. Naam. Qala Ibnu Umar. Maka Abdullah Ibnu Umar dia mengatakan, ka'anni anzuru ilaihi muta'alliqan binis'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa innal hijarata tankubu rijlaihi. Kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, aku melihat laki-laki munafik tadi ya, dia bergantungan di tali kekang kendaraannya unta Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambil memelas meminta agar diterima alasannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan apa? Nabi sambil berjalan dan kakinya orang tersebut apa, terkena batu, sambil bergantungan di untanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa huwa yaqul, di mana Laki-laki tersebut dia mengatakan, innama kuna nakhudu wa nal'ab. Wahai Nabi, sesungguhnya kami hanya cuma senda gurau saja, bermain-main saja. Fayaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada laki-laki tersebut. Beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang tersebut, beliau membacakan ayat Allah, apakah dengan Allah, ya, ayat-ayatnya, rasulnya, kalian jadikan sebagai senda gurau. Kata Allah Subhanahu wa taala, la ta'tadhiru, jangan kalian mencari alasan. Ya, ini apa? Tidak bisa diterima alasan kalian tadi. Walaupun kalian mengatakan itu adalah cuma senda gurau semata, candaan semata. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad kafartum ba'da imanikum. Sesungguhnya kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian itu beriman. Naam. Wa ma yaltafitu ilaihi. Ketika Nabi mengucapkan demikian, membaca firman Allah tersebut, beliau tidak menoleh kepada laki-laki tadi yang bergantungan meminta agar diterima uzurnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ditoleh. Wa ma yaziduhu alaihi, dan beliau apa? Mencukupkan diri dengan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Naam. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naam, hadis merupakan asbabun nuzul dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-65. Naam. Dijelaskan mana hadis ini oleh Syekh Dr. Saleh Fauzan hafizallahu taala. Kata beliau, yasifu haula'i ruwat ma hasala minal munafiqin minal waqi'iyyah minal waqi'ati bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa sukhriyati bihim. Di dalam hadis ini mereka para rawi, Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, Al-Imam Qatada, Ibnu Di'amah As-Sadusi, naam, mereka mensifati tentang keadaan orang-orang munafik, apa yang terjadi yang mereka lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada sahabatnya, dari apa? Meremehkan atau merendahkan, menjadikan sebagai bahan olokan. Naam, menjadikan Nabi dan juga para sahabat sebagai apa? Bahan olokan atau senda gurau. Taib. Wa dzalika limatan tawi alaihi qulubu haula'il munafiqin minal kufri wal haqdi. Ya mana ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Dr. Saleh Fauzan, tindakan mereka tersebut, orang-orang munafik tadi melakukan yang hal demikian, ini merupakan ya sesuatu yang muncul dari kalbu mereka. Naam. Berupa kekufuran dan kebencian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang mereka ucapkan itu adalah sesuatu yang tanpa mereka sadari Allah singkap apa yang ada di balik hati mereka. Dari kekufuran enam dan kebencian mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. وَقَدْ أَظْهَرَ اللَّهُ ذَلِكَ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ فَقَالُوا مَا قَالُوا فَأَنْكَرَ عَلَيْهِمْ مَنْ حَضَرَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الصَّادِقِينَ غِيْرَةً لِلَّهِ وَلِدِينِهِ. maka Allah Subhanahu wa taala pun menyingkap, menampakkan apa yang ada di dalam kalbu mereka, yakni orang-orang munafik, melalui al-sinatihim, lisan mereka, sehingga menjadikan mereka mengucapkan apa yang telah mereka ucapkan. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang mampu untuk menyembunyikan apa yang ada di dalam kalbunya, namun ketahuilah Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkannya melalui lisannya ataupun perbuatannya yang akan menggambarkan apa yang ada di dalam kalbunya. Sebagaimana dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa taala menyingkap isi hati dari orang-orang munafik yang mereka selama ini membungkus amalan mereka, atau membungkus hati mereka dengan amalan-amalan saleh. Bayangkan jihad, ikut berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan munafik. Namun apa yang ada di dalam kalbu mereka berupa kekufuran dan kebencian kepada Nabi, ini tidak bisa disembunyikan. Ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan mereka sendiri. Nah, akhirnya apa? Dia pun mengucapkan ucapan apa? Yang menggambarkan tentang apa yang ada dalam kalbunya. Taib. Maka hal yang demikian ini pun diingkari oleh salah satu dari sahabat Nabi SAW yang memiliki keimanan yang jujur. Ghiratan lillahi walidinihi. Yang mana pengingkaran orang tersebut, sahabat tersebut, nah, ini menunjukkan tentang apa? Ghirahnya dia. Nah, pengingkaran Auf bin Malik atas munafik tadi yang mensifati Nabi dan juga para sahabatnya demikian, dengan sifat-sifat yang buruk. Tindakan yang dia lakukan untuk mengingkari orang munafik tersebut, ini apa? Salah satu buah dari keimanan yang ada pada dirinya. Ghirah, kecemburuan dia, yang didasari atas Allah dan juga agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pun dia naam mengatakan orang tersebut sebagai orang munafik. Demikian keadaan seorang mukmin ketika dia melihat yang namanya kemungkaran, akan muncul ghirahnya, kecemburuan dia, yang didasari atas agama Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim, seorang mukmin, ketika melihat kemungkaran, maka dia pasti akan mengingkarinya. Nah, dan itu adalah buah dari keimanan yang ada pada dirinya, buah dari al-haq yang dia pegangi. Nah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika mendapati seorang munafik yang mensifati Nabi dengan sifat-sifat yang tidak baik, muncul ghirahnya, kecemburuan dia, tidak menerima ya ketika Nabi SAW disifati dengan sifat-sifat yang demikian. Naam. Tsumma dhahaba liyarfa'a amrahum ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Auf bin Malik tadi dengan ghirah yang ada pada dirinya, dia pun mengangkat urusan orang munafik tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin alladhi ya'lamu sirra wa akhfa qad sami'a maqalatahum wa akhbara biha rasulahu sallallahu alaihi wasallam qabla wusuli dzalikal mu'min. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui as-sirra wa akhfa, yang tersembunyi atau yang tidak nampak, telah mendengarkan ucapan orang munafik tersebut, ucapan-ucapan orang-orang munafik yang mensifati Nabi dan juga para sahabat dengan sifat-sifat yang tidak terpuji, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan terlebih dahulu kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum sahabat Auf bin Malik sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hakama alaihim subhanahu bil kufri wa adami qabuli i'tidarihim. Maka dengan demikian Allah subhanahu wa ta'ala ya langsung menghukumi orang-orang munafik tadi yang mensifati Nabi dan juga sebagian para sahabat dengan sifat-sifat yang tidak terpuji tersebut, langsung dihukumi oleh Allah subhanahu wa ta'ala bil kufri, dengan kekufuran. Ya ini apa? Dikatakan kafir. Wa adamil qubuli i'tidarihim, dan Allah tidak menerima alasan atau uzur mereka. Langsung dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Thumma ja'a ahadu ha'ula'il munafiqin mu'tadiran ila Rasul sallallahu alaihi wasallam farafadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam qubula i'tidarihi. Maka datanglah salah seorang di antara mereka, orang-orang munafik tersebut, kepada Nabi SAW minta uzur atas ucapan mereka tersebut. Akan tetapi apa? Nabi menolak, ya, tidak menerima uzur mereka. Naam. Li amrillahi bidzalik. Hal yang demikian itu apa? Karena perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya itu bukan perintah dari Allah, cuma berkaitan dengan Nabi, Nabi apa? Akan memaafkan. Ada kemungkinan Nabi memaafkan. Tapi ini langsung datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, perintah dari Allah kepada Nabi SAW. Allah menghukumi mereka dengan kekufuran, dan Allah tidak menerima uzur mereka. Sehingga ketika dia datang kepada Nabi, orang munafik tadi, minta uzur, Nabi tidak menerimanya. Naam. Nabi tidak menerima uzur mereka, karena ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yazid fi raddihi alaihi ala ma qalahu Allah Subhanahu wa taala fi haqqihim min at-tawbikh wa at-taqrir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menambah ya dalam menghukumi mereka, orang-orang munafik tersebut. Naam, beliau mencukupkan dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala hukumi atas mereka. Taib. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, penjelasan dari Asy-Syaikh Dr. Shalih Fauzan hafizallahu ta'ala berkaitan dengan hadis tersebut. Naam. Maka munasabah, keterkaitan antara hadis ini dengan bab yang dibuat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, beliau membuat apa bab dengan judul bab man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil qur'an awil rasul. Bab berkaitan dengan orang-orang yang bersenda gurau, bercanda, atau menjadikan sesuatu sebagai olok-olokan yang pada sesuatu tersebut yang mereka jadikan candaan tadi padanya terdapat zikrullah, ayat-ayat Al-Quran atau Rasul. Maka kaitannya dengan hadis yang dibawakan di sini ialah anna fihi bayanan wa tafsiran lil ayatil karimah. Maka hadis ini sebagai penjelas sekaligus tafsir terhadap ayat surat At-Taubah tadi, ayat yang ke-65. Naam. Berarti ketika kita membaca ini, maka jelas tindakan memperolok-olok, menjadikan Allah, ayat Al-Quran, begitu pula Nabi sebagai bahan candaan, itu merupakan tindakan kekufuran, merupakan sesuatu pembatal dari pembatal keislaman. Naam. Jelas sebagaimana asar hadis yang dibawakan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, Bayanu ma tantawi alaihi nufusul munafiqin minal adawati lillahi wa rasulihi wal mu'minin. Di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, apa-apa yang terdapat dalam jiwanya orang-orang munafikin. Nah, apa-apa yang ada pada hatinya orang-orang munafikin dari permusuhan mereka kepada Allah dan juga Rasulnya dan juga kepada kaum mukminin. Nah, menunjukkan bahwasanya seseorang yang dia terjatuh dalam tindakan mempermainkan ayat-ayat Al-Quran atau Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menjadikan Nabi sebagai bahan candaan, nah, sadar ataupun tidak sadar, ini terjatuh dalam perkara yang membahayakan, menjadikan dia bisa keluar dari agama Islam. Dan hal yang demikian ini tidak akan mungkin dilakukan oleh seorang mukmin. Tidak mungkin seseorang yang dia menjadikan sesuatu untuk dia imani, dia yakini, dia agungkan, kemudian dia jadikan sebagai bahan lelucon. Tidak mungkin. Maka tidak akan mungkin ditemukan dalam seorang mukmin, seorang muslim yang hatinya ada keimanan padanya, naam, menjadikan agama, menjadikan Rasul, menjadikan ayat Al-Quran, menjadikan Allah sebagai apa? Bahan lelucon, bahan candaan. Karena hal yang demikian ini hanya akan didapati dari mereka orang-orang munafik. Naam, sebagaimana yang disebutkan dalam asar ini. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, faedah yang kedua, anna man istahza'a billah wa ayatihi wa rasulihi fahuwa kafirun wa in kana mazihan. Bahwasanya barang siapa yang istihza', merendahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau juga ayat-ayatnya atau Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia dikatakan kafir. Ya, tindakan mempermainkan ayat Allah, naam, bercanda dengan Allah, bercanda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu disebut istihza, penghinaan, walaupun dia tidak meniatkannya. Karena tidak dibenarkan, naam, dalam syariat Islam menjadikan Allah, ayat-ayatnya atau Rasul sebagai apa? Bahan candaan. Maka ketika seseorang menjadikan Allah, ayat-ayatnya dan juga Rasul sebagai bahan candaan, maka dia terjatuh dalam al-istihza, pelecehan terhadap Allah, ayat-ayatnya dan Nabi SAW. Dan orang tersebut dihukumi kafir wa in kana mazihan, walaupun dia cuma senda gurau saja. Nah, kemudian ayat faedah yang ketiga, anna dzikra af'alil fusaq liwulatil umur liyardauhum laisa minal ghibah wan namimah bal huwa minan nasihati lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'amatihim. Bahwasanya tindakan menyebutkan perbuatan orang-orang fasik, kita sebutkan keadaan mereka kepada pemerintah, liyardauhum, untuk mencegah perbuatan mereka tersebut. Kita laporkan mereka kepada pemerintah, kita jelaskan keadaan mereka kepada pemerintah. Naam, maka tindakan yang demikian ini laisa minal ghiba wa namimah, bukanlah dikatakan sebagai sesuatu yang ghiba dan bukan juga namimah. Ya, ketika kita apa? Melapor kepada pemerintah, Nah, tentang keadaan orang-orang fasik. Walaupun dia seorang muslim, mungkin mabuk, judi dan semisalnya, kita lapor ke pemerintah, di antaranya mungkin kepada kepala desa atau babinsa dan semisalnya, tentang keadaan orang-orang tersebut. Ini tidak bisa dikatakan sebagai namimah atau ghibah. Naam. Justru sebaliknya, huwa minan nasihati lillahi wa lirasulihi wa liimmatil muslimin wa ammatihim. Tindakan kita melaporkan keadaan orang-orang tersebut ya kepada pemerintah agar mereka itu berhenti, mencegah agar jangan sampai mereka melakukannya lagi, ini adalah bentuk nasihat. Bentuk apa? Nasihat. Taib. Maka ini kaum muslim rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang dilakukan oleh Auf bin Malik yang melaporkan keadaan orang munafik yang mengucapkan ucapan yang tidak pantas kepada Nabi, dia laporkan kepada Nabi SAW. Siapa Nabi saat itu keadaannya? Kedudukannya sebagai apa? Ulatul umur, penguasa, pemimpin. Maka tindakan dia tidak bisa dikatakan sebagai tindakan untuk mengadu domba atau apa, menceritakan keburukan atau ghibah, tidak bisa. Justru itu adalah bentuk nasihat. Naam. Kemudian faedah yang keempat, al-ghulzatu ala a'da'illahi wa rasulihi. Di sini dari asar ini menjelaskan kepada kita untuk kita memiliki sikap yang keras, yang tegas kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya. Naam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang keadaan orang-orang yang mensifati Nabi dan juga para sahabat tersebut, Allah ceritakan keadaan mereka dan dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun apa? Menghukumi mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala hukumi mereka. Dan tidak diterima uzur mereka. Tidak diterima alasan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegas. Naam. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Empat fawaid dan masih ada lagi faidah yang lainnya. Nah, berkaitan dengan asar yang kita baca ini. Taib. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang mungkin bisa kita pelajari pada malam hari ini. Dan sekali lagi, al-istihza' atau al-mizah, bersenda gurau dengan ayat Allah atau menjadikan Rasul atau Allah sebagai senda gurau, ini merupakan perbuatan yang tidak lucu dan tidak terpuji, bahkan tindakan kekufuran. Maka berhati-hati kita jangan sampai terjatuh dalam hal yang demikian, karena ini bisa menjadikan keluarnya seseorang dari agama Islam. Menunjukkan yang namanya syariat itu bukan bahan lelucon. Ibadah, amalan ketaatan, perintah Allah, larangan Allah dan Rasulnya, itu bukan sesuatu yang dijadikan sebagai lelucon. Namun itu diimani, diyakini dan diamalkan. Naam. Ini kaum muslim rahimani wa rahimakumullah, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Naktafi lahuna, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.